لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan kembali tafsir surat Al-Baqarah dari kitab Tafsir Jalalain lil Hafidh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullah. Ayat yang terakhir yang kita baca Suratul Baqarah ayat 114, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ orang yang paling zalim adalah mereka-mereka yang melarang orang-orang untuk menjalankan ibadah di masjid, untuk sholat, untuk berzikir dan yang semisalnya, dan berupaya untuk menghancurkannya. Naam. Allah sebutkan lahum fid dunya hisyun, di dunia mereka mendapatkan kehinaan, walahum fil akhirati adzabun adzim, dan di akhirat mendapatkan azab yang pedih. Ya. Baik. Kemudian kita sekarang melanjutkan di ayat 115. Qala al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. ونزل لما طعن اليهود في نصح القبلة. Allah menurunkan ayat ini 115. Lama tatkala ta'an al-yahud, tatkala orang-orang Yahudi itu mencela fi nusil kiblah, dihapuskannya arah kiblat. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kalau salat menghadap Baitul Maqdis. Kiblatnya orang-orang Yahud. Mereka senang. Ini orang-orang Yahudi senang, gembira. Ternyata orang-orang muslimin ini ngikuti kiblat kita. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin ketika sholat untuk menghadap ke Ka'bah. Maka mereka pun mencela. Ini kok arah kiblatnya berubah-ubah. Ta'ana fi nushil kiblah. Au fi sholatin nafilati ala rahilati fi safar. Atau tentang sholat sunnah ala rahilati, di atas kendaraan. Sholat sunnah di atas kendaraan. Fi safar, dalam perjalanan ketika safar. Haitsuma tawajjahat, dimanapun kendaraan itu menghadap. Ketika seorang dalam perjalanan safarnya, dia diperbolehkan mengerjakan sholat di atas tunggangannya, di atas kendaraannya, dimanapun kendaraan itu mengarah, ya. Baik ke arah kiblat maupun membelakangi kiblat, ke arah manapun diperbolehkan sholat ketika safar di atas kendaraan, sholat sunnah. Ini yang kemudian orang-orang Yahudi berkomentar. Moga Allah turunkan ayat ini. Walillahil masyriqu wal maghrib, milik Allah masyriq, tempat munculnya matahari, wal maghrib, tempat tenggelamnya matahari, milik Allah arah timur dan arah barat. Ay al ardu kulluha, bumi semuanya itu milik Allah. Li annahuma nahyataha, karena keduanya timur dan barat itu arahnya. Semua itu milik Allah. Fa aynama tuwallu, dimanapun kalian menghadapkan wujuhakum fis sholati, wajah-wajah kalian di dalam sholat, bi amrih, dengan perintah Allah, ya. Dimanapun kalian menghadap ketika sholat itu dengan perintah Allah, fasamma, maka sama maknanya hunaka, di sana wajahullah, wajah Allah. Nah, timur dan barat itu milik Allah. Bukan hanya itu, utara, selatan, segala jurusan mata angin itu semua milik Allah. Dimanapun kalian menghadapkan wajah kalian untuk sholat dengan perintah Allah, ya. Ini tentunya dengan perintah Allah, bukan terserah dia, ya. Bukan sesuai dengan kemauan dia. Sholat itu perintah Allah, harus menghadap ke arah kiblat. Harus menghadap ke arah kiblat. Ketika seorang muslim mengerjakan sholat, dia menghadap ke arah kiblat, ke Ka'bah, dimanapun tempat sholat dia, ya. Yang penting dia mengharap ke arah kiblat, maka di situ dia menjumpai wajah Allah. Karena sesuai dengan kedudukan dia, di mananya Ka'bah dia itu. Ada yang ke arah utara, ada yang ke arah selatan, ada yang ke arah timur, ke arah barat. Sehingga orang-orang yang sholatnya di Ka'bah, dia melihat ke arah Ka'bah. Yang sini ngelihat Ka'bah sana, yang sebelah sana lihat sini, yang sini ngelihat sini, ya. Jadi tidak semua satu arah, karena di situ ada kiblatnya, ya. Mutar. Nah, dimanapun mengarahkan wajahnya dengan perintah Allah dalam sholat, dia akan menjumpai wajah Allah. Ya. Orang-orang di belahan bumi yang manapun, ketika dia menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, maka dia di situ mendapatkan wajah Allah. Mereka-mereka yang sholat ketika safar di atas kendaraannya, mengarah kemanapun arahnya sesuai dengan perintah Allah, ya, Di sini ketika safar diperbolehkan kemanapun tunggangan itu mengarah, kemanapun kendaraan itu mengarah, baik itu mengarah ke arah kiblat maupun tidak, yaitu arah sholatnya. Arah sholat orang yang menjalankan sholat di atas kendaraan itu adalah di mana kendaraan itu melaju, mengarah, itu arah kiblatnya. Berarti itu sesuai dengan perintah Allah. Moga dia mendapatkan dan menjumpai wajah Allah. Di sini Asyuyuti rahimahullah menafsirkan wajah Allah, ai kiblatuhu. Wajah Allah itu maknanya kiblatnya. Allati radiyaha, yang Allah ridhoi. Yang Allah ridhoi. Asy-Syaikh Shofiyur Rahman Mubarakpuri, beliau memberikan ta'liq dari tafsiran Asyuyuti, wajah ditafsir dengan kiblatuhu. Beliau menyatakan tafsirul wajhi bil kiblah fihi ta'tilun li sifatil wajh. Menafsirkan wajah dengan makna kiblat itu ta'til, kemarin sudah kita bahas, ta'til itu menolak sifat wajah bagi Allah. Ini tidak boleh. Ya, ta'til menolak sifat Allah. Wa dhahaba salaf annal wajha min sifatillah al-haqiqiyah. Para ulama salaf berpendapat bahwasanya wajah itu termasuk dari sifat-sifat Allah ya hakikiyah. Allati taliku bi subhanah, yang layak, yang pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yuradu bihi illa huwa. Wala yu'awwilu bita'wilat allati tu'atiluhu an ma'nah. Tidak boleh ditakwil-takwilkan yang kemudian menolak maknanya. Ya, tetap artinya dan tafsirnya adalah wajah. Ya. Wajah Allah. Nah, tidak kemudian diartikan dan ditakwilkan dengan ta'wilat. Kemarin kita sebutkan ada ta'wil, ada ta'til. Ya. Ta'til itu tidak, Allah tidak punya sifat wajah, karena itu serupa dengan makhluknya, itu ta'til. Ada yang tahrif, oh ini maksudnya bukan wajah, ini maksudnya adalah kiblat. Baik. Ini ikhwan fiddina azani wa azakumullah. Baik. Sehingga ini wajah hakiki, wajah yang sebenarnya. Naam. Baik. Tanpa tamthil, tanpa takyif, tanpa tasfih. Ketika kita menetapkan sifat wajah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dibayangkan wajah Allah itu seperti ini, ya. Tidak diserupakan wajah Allah dengan wajah makhluknya. Laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Menetapkan sifat wajah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ketika seorang hamba itu sholat, fa innallaha kibal wajhi, Allah itu di hadapannya. Ketika seorang hamba itu menjalankan sholat, dimanapun dia menjalankan, maka Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di hadapannya. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Sehingga makna ayat ini, dimanapun kalian menghadapkan wajah kalian ketika sholat, ya, dimanapun kalian menghadapkan wajah kalian ketika sholat, maka kalian itu menghadap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. baik ke arah timur maupun ke arah barat, ke arah utara, ke arah selatan, ke arah mata angin manapun ketika menjalankan sholat, baik sesuai dengan kiblat masing-masingnya, baik, maka kalian menghadap wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Baik, itu catatan penting ya dari penafsiran As-Suyuti rahimahullah mentakwilkan sifat wajah dengan kiblat. Nah. Innallaha wasi'un. Sesungguhnya Allah itu wasi', luas. Yazi'u fadluhu kulla syai'in. Keutamaan Allah itu melingkupi segala sesuatu, mencakup segala sesuatu. Alimun maha mengetahui bitadbiri khalqihi, maha mengetahui dengan mengurusi, mengatur makhluknya. Baik, ini As-Suyuti rahimahullah beliau sebutkan ayat ini terkait celaan orang-orang Yahudi ketika kiblatnya kaum muslimin berubah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Naam. Khanifidina azani wa azakumullah. Baik. Dari ayat ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil darinya. Di antaranya isbatul wajh lillah, menetapkan sifat wajah bagi Allah. Fasamma wajhullah. Naam. Kemudian juga dari ayat ini bisa diambil faedah bantahan kepada kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mereka ada yang menyatakan Allah itu fi kulli makan, Allah itu ada di semua tempat bersatu dengan makhluknya. Ini akidah khululiyah. Allah bersatu dengan makhluknya. Manunggaling kawula Gusti. Setiap kita melihat makhluk itu adalah Allah. Wa iyadu billah. Ketika kita melihat hewan yang di dalam Islam itu najis hukumnya ya, dan haram untuk dimakan, baik, berarti di situ kita melihat Allah. Nah, ini pemahaman yang sesat, pemahaman yang bid'ah. Nah, baik. Khululiyah. Allah ada di mana-mana. Nah, baik, ini pemahaman yang sesat. Kelompok yang kedua yang menyatakan bahwasanya Allah itu tidak punya tempat, tidak berada di alam ini, tidak berada di luar alam ini, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak utara, tidak selatan. Yang penting tidak punya tempat. Kalau Allah itu punya tempat, berarti Allah itu ada yang lebih besar dari makhluknya. Kalau Allah itu bertempat, berarti lebih besar tempatnya. Kalau ada apa yang kita tempati, berarti kan lebih besar tempatnya daripada apa yang dimasukkan. Ini berarti orang itu pemikirannya tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau menyatakan tidak boleh menyatakan Allah punya tempat, ini berarti Allah lebih kecil dari tempatnya. Ini menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini sudah keliru. Dasar pemikiran sudah keliru. Jika ada yang menyatakan tidak boleh mengatakan Allah itu punya tempat, berarti ada makhluk yang lebih besar dibandingkan Allah. Padahal Allah itu Allahu Akbar, yang maha besar. Rasulullah SAW ketika bertanya kepada seorang budak perempuan, Aina Allah, Allah di mana? Ini kan menanyakan tempat. Allah ada di mana? Kata jariyah fis sama, Allah di langit. Ini yang tanya Rasulullah SAW. Ketika jariyah ini menjawab Allah di langit, tidak dibantah oleh Rasulullah, tidak disalahkan. Bahkan beliau menyatakan i'tihad, merdekakan dia, fa inna muslimah, karena orang ini muslimah, karena meyakini Allah fis sama. Berarti yang dianggap muslim itu adalah yang punya keyakinan Allah fis sama. Itulah yang muslim. Sehingga yang menyatakan Allah tidak bertempat, itu bukan muslim. Ini keyakinan yang bukan keyakinan seorang muslim. Apalagi Allah berada di mana-mana, menyatu dengan makhluknya, wa iyadu billah. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Maka Allah menyatakan di sini fasamma, di sana. Ya, ketika menunjukkan tempat. Ini Allah yang menyatakan wasamma wajah Allah, di sana kamu akan dapati wajah Allah. Ya, berarti Allah itu bertempat. Allah laisa kamitsli syai', Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau makhluk tempat dan yang menempati itu lebih gede tempatnya. Itu kalau makhluk. Kalau manusia tidak. Kalau Allah tidak, itu manusia. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Namanya sama. Ya. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Sehingga orang-orang yang menyatakan tidak boleh menanyakan di mana Allah. Loh, ini yang menanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Ya, aina Allah. Bahkan beliau merekomendasi agar budak perempuan itu dimerdekakan karena punya keyakinan Allah fis sama. Ini budak perempuan tidak pernah sekolah menyatakan Allah fis sama. Ada orang-orang yang bergelar dengan gelar yang begitu banyaknya, ketika ditanya Allah di mana, Allah fi kulli makan, Allah di semua tempat. Kalah pinter sama jariah budak ini. Nah, ini bukan keyakinan sampingan. Ini yang menentukan kemudian belum menyatakan merdekakan dia, bebaskan dia, karena dia seorang muslimah, karena punya keyakinan Allah fis sama. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Hati-hati. Ya. Masih banyak mereka-mereka yang memiliki keyakinan Allah fi kulli makan, Allah berada di mana-mana, bersemayam dengan makhluknya. Ada pula yang berkeyakinan tidak boleh menanyakan keberadaan Allah, Allah itu di mana. Mari kita sudah sampaikan Ar-Rahman alal arsyistawa, Allah itu beristiwa di atas arsnya. Itu semua menunjukkan tempat. Dan jangan dibayangkan, jangan takyif. Oh, modelnya demikian, itu namanya takyif. Ya, tidak boleh menggambar-gambarkan, mengkhayalkan ya, tentang Allah beristiwa di atas arsnya, tentang wajah Allah itu demikian modelnya. Nah, Baik, ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Nah, ini bantahan bagi orang-orang yang memiliki keyakinan yang demikian. Nah, fasamma ya, diambil dari ayat fasamma, di sana menunjukkan tempat, isyarah ilal makan. Itu menunjukkan tempat. Baik. Tempat yang tinggi. Naam. Juga di dalam ayat ini menunjukkan isbat ismaini min asma'illah. Menunjukkan, menetapkan dua nama dari nama-nama Allah, wasi' dan alim. Ya. Wasi' dan alim. Baik. Ini nama. Ya, wasi' itu nama. Yang dia mengandung sifat luasnya rahmat Allah. Ya. Alim itu nama, sifatnya dzul ilm. Allah itu yang memiliki ilmu. Ini sifat. Alim itu nama. Ya. Baik. Wasi'un alim. Ya, kalau digandengkan. Wasi'un alim. Ini menetapkan ilmu Allah itu luas. Wasi'un alim. Digandengkan dua nama ini. Baik. Maknanya tidak ada satupun kejadian yang luput dari pengetahuan Allah di dunia ini. Tidak ada satupun kejadian yang luput dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala, dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus diyakini setiap muslim. Ya. Allah wasi'un alim. Allah Maha tahu segala perbuatan hamba, meskipun tidak ada seorang pun yang mengawasi, tidak ada dipasang CCTV-nya, seorang harus muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau orang punya sifat ini, dimanapun dia berada, tidak berani-beraninya dia berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia memiliki sifat merasa diawasi oleh Allah, karena Allah maha mengetahui segala perbuatan hamba. Sampai pun apa yang terbetik di hati-hati kita, itu Allah mengetahuinya. Ketika tidak ada yang mengawasi dari wujud manusia, ketika tidak ada CCTV yang dipasang di situ, kemudian seorang itu tidak memiliki sifat muraqabah, merasa diawasi Allah, dia sembunyi-sembunyi, kemudian mengambil uang temannya, misalnya. Nah, ketika dia sembunyi-sembunyi itu menunjukkan dia sadar ini perbuatan dosa. Ya, ketika dia sembunyi-sembunyi. Nah, ketika dia jalankan berarti dia tidak paham Allah itu wasi'un alim. Ya. Mungkin di dunia dia bebas dari hukum dunia, tapi tidak nanti di akhirat. Dan diingatkan, hukum akhirat itu lebih dahsyat dibandingkan hukum di dunia ini. Makanya ketika Li'an itu suami istri yang kemudian saling melaknat karena menuduh zina tanpa bisa menghadirkan saksi, di situ yang terakhirnya diingatkan bahwasanya dari mengakui perbuatannya di dunia ini lebih ringan dibandingkan nanti mempeng merasa benar padahal dia salah, dan nanti hukumannya di akhirat itu lebih besar dan lebih dahsyat hukumannya. Ketika seorang dihukum di dunia itu ringan, ya, ringan dengan hukuman di dunia itu ringan, selesai dia sudah. Di akhirat sudah tidak ada hukuman lagi, ya, sudah dieksekusi, sudah dihukum di dunia ini dari kesalahannya. Tapi kalau kemudian dia menyembunyikannya sampai nanti balasannya di akhirat, itu lebih besar dan lebih parah. Nah, innallaha, Allah itu wasi'un 'alim. Makna wasi'un 'alim ketika digabungkan, ilmu Allah itu maha luas, meliputi segala sesuatu. Fil ard, fis sama, ya, di langit, di bumi, na'am semuanya taib mendapatkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau setiap muslim itu menjalankan apa yang diilmui, ya. Kalau setiap muslim itu menjalankan apa yang diilmui, tentunya tidak dibutuhkan pengawas, tidak dibutuhkan CCTV dan yang semisalnya, karena merasa Allah itu mengetahui dimanapun dia berbuat kejahatan. Nah, ini khan fidina azani wa azabumullah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengkhabarkan atattabi'anna sunana man kana qablakum. Sungguh-sungguh kalian itu akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Kalian itu, kata Rasulullah, akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Ya, ini orang-orang Yahud dan juga orang-orang Nasoro. Sebagaimana sudah maklum dan ma'ruf, ketika disebutkan al-maghdub wad-dhalin, maghdub orang-orang Yahudi, orang-orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Dhalin, orang-orang yang bodoh, beribadah di atas kebodohannya. Kaum muslimin pasti ada yang model-model demikian. Ilmunya sudah dia ketahui, dia sudah faham, sudah ngaji, tapi tidak dia amalkan. Memang itu ada, karena nas Rasulullah menyebutkan demikian, akan mengikuti umat-umat sebelumnya. Nah, makanya ketika ada orang yang menjalankan kemaksiatan, misalnya mencuri, dia sembunyi-sembunyi karena sudah tahu ini perbuatan haram. Dia sudah mengilmui, ya, sebenarnya. Nah, kalau dia terang-terangan, berarti dia tidak paham kalau ini pencurian. Kalau dia terang-terangan, baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Nah, kemudian di ayat berikutnya, wa qalu biwawin wa dunaha wa qalu. Ini ada dua bacaan, biwawin dengan waw, wa qalu wa bi dunia, dan tanpa waw, qalu. Ini ya, ada yang dengan waw, ada yang tanpa waw bacaannya. Ai al-yahud wan nasara. Siapa yang menyatakan ini? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka yang berkata, wa man za'ama, dan orang-orang yang menyangka, yang menuduh, annal malaikata banatullah, para malaikat itu anak-anak perempuannya Allah. Nah, ini sama semua ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang musyrikin, itu sama menyatakan Allah itu punya anak. Orang Yahudi menyatakan Uzair ibnullah, Uzair itu anaknya Allah. Ya. Orang Nasara menyatakan Isa itu anaknya Allah. Orang-orang musyrikin menyatakan malaikat itu anak perempuannya Allah. Padahal mereka kalau dapat anak perempuan marah, tidak senang, merah, malu wajah mereka ketika dapat khabar anak yang lahir itu perempuan. Ya. Tapi mereka menyatakan Allah itu punya anak perempuan. Ya, ini sudah sikap yang tidak adil. mereka tidak senang untuk dirinya, tapi menyatakan Allah punya anak perempuan. Tiga golongan ini yang menyatakan Allah punya anak. Ya, tiga golongan ini. Mereka menyatakan wattakhadallahu waladan. Naam. Ittakhadallahu waladan. Allah itu memiliki anak. Ya. Qala ta'ala subhanah. Allah menyatakan maha suci Allah. Dan zihan lau anlu, Allah mensucikan dirinya dari ucapan mereka, dari tuduhan mereka Allah punya anak. Ballahu ma fis samawati wal ard, bahkan milik Allah apa-apa yang ada di langit-langit dan bumi, semuanya itu milik Allah. Mulkan wa khalqan wa abidan, mulkan kerajaan, khalqan makhluk, abid hamba-hamba Allah, semua milik Allah. Wal mulkiyatuna fil wilada, mulkiyah, kerajaan, kekuasaan Allah itu menafikan Allah memiliki anak, Allah mengambil anak. Kalau sudah kaya raya itu apa sih yang dibutuhkan? Tidak butuh anak. Orang itu membutuhkan anak karena dia butuh. Nah, Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, karena Allah laisa kamitsli syai. Enggak ada yang serupa dengan Allah apapun. Anak itu biasanya kan mirip dengan orang tuanya. Ya. Mirip dengan orang tuanya. Ada yang enggak cuma mirip, persis dengan orang tuanya. Nah, sehingga ada yang iki kembaran itu, karena sangat mirip. Ada yang hanya satu sisi cok yang mirip bapaknya. Nah, ini bodine ini kayak bapaknya, tapi wajahnya kayak ibunya, mirip sebagian. Ya. Makanya Allah tidak punya anak. Kalau Allah punya anak, berarti ada yang serupa dengan Allah. Ya. Karena anak biasanya mirip dengan orang tuanya. Nah, Allah As-Samad. As-Samad itu tidak butuh dengan siapapun. Kalau Allah itu dilahirkan, berarti butuh yang melahirkan. Berarti Allah membutuhkan kepada makhluk untuk melahirkannya. Ya. Nah, maka di sini dibantah oleh Allah Subhanah, ya. Maha suci Allah, dari pernyataan mereka yang menuduh Allah itu memiliki anak. Nah, baik. Wal mulkiyah tunafil wiladah, dan kerajaan itu baik menafikan adanya Allah memiliki anak. Wa ubbiro bima, Allah ungkapkan dengan ma, lahu ma, ya. Lahu ma, ini ma yang di sini, lahu ma. Allah menggunakan ma tagliban lima la yaqil. Ma itu untuk yang tidak berakal, untuk benda-benda mati itu menggunakan ma. Kalau makhluk hidup menggunakan man dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya man. Di sini Allah menggunakan ma, tidak menggunakan man. Padahal di situ ada manusia itu man, ada gunung, ada lautan itu benda mati menggunakan ma. Tapi Allah menggunakan ma taklifan, mayoritas itu tidak berakal dari makhluk-makhluk Allah. Nah, maka Allah mengungkapkan dengan ma. Ya, ini tidak menafikan adanya hamba Allah yang berakal dari kalangan manusia. Ya. Baik. Taghliban lima la yaqil. Kullu lahu qanitun, semuanya itu qanitun ay muti'un. Semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muti'un kullun bima yuradu minhu. Semuanya itu taat dengan apa-apa yang dimaukan darinya. Wa fihi taglibul aqil. Dan padanya taglibul aqil. Qanitun, muti'un yang taat itu orang-orang yang berakal. Nah, baik. Ini khan fidina azani wa a'azakumullah. Ini bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menyatakan Allah memiliki anak. Baik, badi'us samawati wal ardh, ayat berikutnya. Badi, apa makna badi? Kata beliau rahimahullah, mujiduhuma, yang mengadakan keduanya, yang menciptakan keduanya, samawat wal ard, langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi, la ala misalin sabik, yang tidak ada contoh sebelumnya, tidak ada yang contoh sebelum itu, makna badi. Makanya disebut bid'ah. Bid'ah itu apa? Yang belum ada sebelumnya, tidak ada contoh sebelumnya, disebut bid'ah. Ini badi, yang menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Kalau yang, kalau dia menciptakan sesuatu yang sudah ada yang pernah, itu berarti nyontoh yang itu sebelumnya. Ini tidak, belum ada yang sebelumnya. Baik. Wa idza qadha, jika Allah menetapkan, arada amron, jika Allah menetapkan perkara, ai ijadahu, mau mengadakan perkara, fa innama yaqulu lahu, maka Allah menyatakan kepadanya, kun, jadilah, fayakunu, maka jadilah, ai fahuwa yakunu, maka dia akan jadi. Ya. Kalau Allah menginginkan sebuah kejadian, tinggal kun, ya, jadi, maka jadilah. Nah. Baik. Wa fi qira'atin bin nasbi, dan ada bacaan yang lainnya dengan nasab fayakuna. Ya. Ini fayakunu. Fayakunu itu marfu. Ada bacaan yang nasab. Naam. Fayakuna jawaban lil amri, jawaban untuk perintah. Naam. Fayakuna. Turahman. Ini fa apa ini? Fa sababillah. Fa sababiyah al-waqiyah ba'da. Hah? Al-waqiyah ba'da. Apa ayatnya itu? Kun, kun itu apa? Tamanni, nahi, amr. Amr, al-waqiyah ba'dal amr. Yang terjadi setelah perintah, kun fayakuna, nasab di situ. Nah, ada dua bacaan, fayakuna dan fayakunu. Nah, baik. Sehingga ada yang dinasabkan tufaknya sababiyah, baik. Ada yang marfu bahwa yakunu. Nah, nanti bacanya bahwa yakun, maka dia akan jadi. Baik, ini pembahasan nahwunya, pembahasan lughahnya. Baik. Ini khan fi dina azani wa azakumullah. Ya. Dari ayat ini bisa kita ambil faedah darinya. Di antaranya ayat ini menunjukkan tentang kesombongan manusia. Kesombongan manusia. Manusia ini adalah Yahud wan Nasoro wal musyrikun. Kenapa? Ketika mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Di dalam hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kadzabani ibnu Adam malam yakun lahu dzalika, umat manusia itu, anak cucu Adam itu mendustakan aku, wasyatamani dan mencela aku, walam yakun lahu dzalika. Kemudian Allah menyebutkan wa amma satamahu iyaya fa qawluhu ittakhadallahu waladan. Adapun celaan manusia kepada Allah itu tatkala mereka menyatakan Allah itu punya anak. Ya, itu mencela Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa anal ahad as-samad. Ya. Ana ahad as-samad lam alid wa lam ulad wa lam yakul li kufuwan ahad. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu taib, mereka-mereka sombong kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mencela Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di dalam ayat ini Allah kemudian membantah ucapan mereka, tuduhan mereka, dan menyatakan subhana, ya, tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari memiliki anak. Naam. Baik. Tadi yang kita sebutkan, kalau Allah memiliki anak berarti ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Kemudian juga bisa diambil faedah dari ayat ini bahwasanya la syarika lillah fi mulki, tidak ada yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kerajaannya Allah. Dalam kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah anna kullaman fil samawat wal ard qanitun lillah, semua yang ada di langit dan ada yang di bumi semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua taat. Taat di sini ada taat kauni. Ya. Taat kauni itu semuanya apa yang ditetapkan oleh Allah semuanya tunduk, ya, harus. Maaf. Baik. Semuanya sesuai dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari ayat ini bisa diambil faedah bahwasanya langit itu berjumlah banyak. Karena Allah menggunakan lafaz jamak samawat. Naam. Kemudian di dalam ayat ini juga mengisbatkan sifat kalam bagi Allah. Allah itu berbicara. Fa innama yaqulu lahu, Allah menyatakan padanya kun, menunjukkan Allah memiliki sifat kalam. Naam. Allah memiliki sifat berbicara. Baik. Ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah, ya. Beberapa fawaid, naam, yang bisa kita ambil dari ayat ini atau dua ayat ini. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang datang dan masih berbicara. Baik. Tentang orang-orang Yahud dan yang sekitarnya. Naam. Baik, ikhwan fillah azani wa a'azakumullah, untuk sekedar mengingatkan, besok tanggal 9 Muharram. Naam. Dan hari Jumat tanggal 10 Muharram, ya. Yang disunahkan untuk puasa Asyura. Orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, naam, merayakan kemenangan Nabi Musa alaihissalam dengan berpuasa tanggal 10 Asyura. Kaum muslimin, Rasulullah berpuasa dan ingin menyelisih orang Yahudi dengan berpuasa satu hari sebelumnya dan ditambah dengan tanggal 10 Muharram, tanggal 9 dan tanggal 10. Baik, dalam rangka untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Bagaimana kalau tanggal 10 aja enggak apa-apa? Ya, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan menyelisih orang Yahudi. Nah, 9 dan 10. Atau 10 dan 11. Yang penting di situ ada menyelisih hanya tanggal 10 tok, biar tidak hanya 10 tok, 9 10 atau 10 11. Adapun puasa 9 10 11 3 hari disebutkan Al-Albani rahimahullah hadisnya dhaif. Ya. Hadisnya dhaif. Baik. Yang bisa puasa 9 dan 10 fahu afdal. Ya, mendapatkan baik pahala, naam, puasa sunnahnya, puasa Asyura, baik, dan juga mendapatkan pahala menyelisihi ahlul kitab, naam, 9 dan 10. Jika tidak bisa dua hari, ya tanggal 10-nya, ya tanggal 10-nya. Baik, kemarin sudah kita sebutkan Az-Zuhri rahimahullah dalam keadaan safar tetap puasa Asyura karena tidak bisa diganti, tidak bisa diqadha. Beliau ketika puasa Ramadan, ketika safar tidak puasa karena bisa diqadha di hari lainnya. Kalau puasa Asyura tidak bisa. Maka meskipun safar berupaya untuk nambah puasa. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.